Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء براء بن عازب. Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Sa'id al-Khudri wa ghairihi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan setelah mengangkat kepalanya dari ruku', membaca zikir, ma yasduqu hadis Anas wal Barra, dengan zikir yang mencocoki hadis Anas dan Al Barra. Masih ingat hadis Anas dan hadis Al Barra, bahwa berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya di antara dua sujud dan sujudnya dan kemudian tasyahudnya qariban minas sawa, hampir sama. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah membaca setelah i'tidal panjang. Seperti berdirinya. Seperti rukuknya. Berarti bukan cuma Rabbana walakal hamd. Titik. Walaupun itu boleh. Bukan cuma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ila akhirnya. Atau ditambah laul hamdu walahu tsana al hasan. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Berarti itu dibaca semua. Dengan tuma'nina. Wa kadzalika salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tatawwu'. Demikian pula salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada salat tatawwu', salat-salat sunnahnya. Fa innahu kana idza shalla bil laili wahdahu, bahwa beliau kalau salat malam sendirian tawwala nafsahu, beliau panjangkan untuk dirinya. Kalau mengimami, beliau mempertimbangkan para makmum. Mempertimbangkan para makmum. Tetapi kalau sendirian tawwala li nafsihi ma syaa, beliau memanjangkan untuk dirinya sekehendaknya. Wa kana yaqra fi raq'ah, bahwasanya beliau membaca dalam satu rakaat dengan surat Al-Baqarah ditambah dengan Ali Imran ditambah dengan surat An-Nisa, satu rakaat. Wa yarka nahwan min qiyamih, kemudian ruku'. Panjangnya semirip dengan berdirinya. Berarti sepanjang surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Iya, atau qaribun minhu, atau mendekatinya. Kalau mendekati artinya lebih dari separuhnya. Sudah pernah dibahas waktu itu. Yang namanya dekat, lebih dari separuhnya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Separuh ke atas. Rukuknya. wa yarfa' nahwan min ruku'ih, kemudian berdiri juga kurang lebih sama dengan rukuknya. Wa yasjud, kemudian sujud. Nahwan min qiyamih, semirip dengan berdirinya. Wa yajlis, kemudian duduk. Nahwan min sujudih, semirip dengan sujudnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Thumma hadzal qiyam alladhi wasafahu Anas wa ghayruhu bil khiffah wat takhfif alladhi amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi fi'lihi wa amrihi. Kemudian berdiri yang disifatkan oleh Anas dalam hadisnya, berdiri yang digambarkan oleh Anas dengan khiffah, dengan ringan, digambarkan berdiri yang ringan atau takhfif, alladhi amara bihin nabi, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah ditafsirkan oleh perbuatan Nabi. Hendaklah ringan berdirinya. Seperti apa? Ya seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa balagha dhalika ashabahu, sampai yang demikian kepada para sahabatnya. Fa innahu lamma shalla 'alal mimbar, ketika beliau alaihi salatu wasallam berdiri di atas mimbar salat agar terlihat oleh makmumin, dan berkata innama fa'altu hadza litatammu bihi, sesungguhnya aku melakukan demikian agar kalian mengikut aku, walita'lamu salati, agar kalian tahu bagaimana salatku. Wa qala li Malik ibn al-Huwairith, dan berkata kepada Malik ibn al-Huwairith dan juga sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallu kama ra'aitum, sallu kama ra'aitum. Tak di sini dengan mim, taknya untuk mukhatabah, mimnya lil jam'i, sehingga maknanya sebagaimana kalian semua melihat aku salat. Hanya saja karena ada domir mutakallim sebagaimana kalian melihatku, maka domir mutakallim enggak bisa berdiri sendiri di sini, harus ada nunul wiqayah. Nun tempat berpijaknya. Maka ra'aitum ni, sehingga dibaca ra'aitumuni usalli. Baik. Jangan ditafsirkan dengan bahasa Indonesia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, salatlah sebagaimana terdengar bunyi usalli, fardhu dhuhri. Karena muni usalli, muni kan bunyi bahasa Jawa. Enggak ke sana larinya. Bukan muni usalli, ra'aitumuni, kalian melihat aku salat. Sedangkan Rasulullah SAW menunjukkan semuanya dari takbir sampai salam. Lengkap. Dan seperti itulah ringannya. Artinya panjangnya sudah kita tahu. Yaitu seperti sholat malamnya beliau sendirian. Memanjangkan satu rakaat sampai membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Pendeknya seperti Rasulullah SAW contohkan di mimbar. وَذَلِكَ أَنَّهُمَا مِنْ فِعْلٍ فِي الْغَالِبِ إِلَّا وَقَدْ يُسَمَّ خَفِيفًا بِنِسْبَةٍ إِلَى مَا هُوَ أَطْوَلْ مِنْهُ. Karena yang namanya salat ringan, yang namanya salat khafif, tergantung pembandingnya. Tergantung pembandingnya. Kamu baca surat Al-Qalam sampai selesai satu rakaat, kata orang-orang awam yang tidak biasa, akan berkata panjang sekali imam ini. Tetapi kalau engkau bandingkan dengan sholat malamnya Rasulullah SAW, Al-Baqarah, dengan Ali Imran, dengan An-Nisa, ya Al-Qalam pendek sekali. Dinisbah atau dibandingkan dengan yang ini panjang, dibandingkan dengan yang itu pendek. Padahal sama-sama surat Al-Qalam. Ini yang disebut dalam bahasa Arab nisbiyun. Nisbi ay binisbat likada khafiyun. Wa binisbah likada tawil. Kalau dibandingkan dengan yang biasa dilakukan di masyarakat, maka surat Al-Qalam panjang sekali. Mereka akan mengeluh. Tetapi jika dibandingkan dengan sholat Rasulullah SAW, qiyamul lailnya, maka surat Al-Qalam pendek sekali. Maka barakallahu fikum. Ketika diriwayatkan dalam sekian riwayat khafif, khafif, ringan, maka hati-hati. Jangan menafsirkan ringan dengan kepentingan pribadi. Ringan itu cukup satu ayat saja. Satu ayatnya cukup ayat yang paling pendek. Cuma satu huruf, satu ayat. Nun, Allahu Akbar. Ada tuh. Orang pulang dari pesantren. Ayo kamu imam, kata teman-temannya. Sabu sufufakum. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Teman-temannya ketakutan. Aduh, Al-Baqarah ini. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Buku. Setelah salam, kamu baca begini, begini, begini. Itu satu ayat. Boleh membaca satu ayat, katanya. Ini barakallahu fikum kalau ringannya menurut kita. Tetapi ketika Nabi menegur sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal yang mengimami subuh kepanjangan, Nabi menyatakan afattanun anta ya Mu'adz, iqra bikadha, yang dibahas, yang disebut oleh Nabi al-ghasyah, al-a'la, itu gitu. Barakallahu fikum. Itu sudah ringan. Qala, maka dikatakan dzalika annahu ma min fi'lin fil ghalib, tidaklah dari satu perbuatan secara keumuman illa, kecuali wa qad yusamma khafifan, bisa dinamakan ringan bin nisbah, yang disebut nisbi karena ini bin nisbah ila ma huwa atwal minhu, dia dianggap ringan kalau dibandingkan dengan yang lebih panjang, wa yusamma tawilan, dan dinamakan tawil binisbah ila ma huwa akhaffa minhu, kalau dibandingkan dengan yang lebih ringan. Surat yang sama dikatakan panjang kalau dibandingkan dengan yang lebih pendek. Surat yang sama juga dikatakan pendek kalau dibandingkan dengan yang lebih panjang. Wahakata. Fala haddalahu fil lughah, berarti pendek atau panjang, ringan atau tidak ringan, ini barakallahu fikum, la haddalahu, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya secara lughah, secara bahasa. Walaisal fi'l fis salati minal 'adat, dan bahwasanya perbuatan dalam salat itu bukan adat, tapi ibadat. Hukumnya berbeda ketika kita berbicara ibadah dengan berbicara adat. Kalau secara adat, betul. Nisbi. Pendek itu nisbi. Tergantung pembandingnya. Kamu baca ini bisa dianggap panjang, bisa dianggap pendek. Kamu baca itu juga bisa dianggap panjang, bisa dianggap pendek. Tergantung pembandingnya. Iya, itu fil-lughah. Tetapi dalam ibadah, ada ukurannya. Masa ada ukurannya? Ada. Karena ibadah harus ikut Nabi. Maka ukurannya adalah bagaimana Nabi ringan, bagaimana Nabi berat. Kapan Nabi memanjangkan, kapan Nabi memendekkan, meringankan, segitulah ukuran panjang dan ukuran pendek. Ikhwan ibn na'azakumullah. Walaisal fi'l fi salah, bukanlah fi'l dalam salat itu dari adat, tetapi dia ibadat. Tidak kal ihrazi wal qabdi wal istiyadi wa ihya'il mawat hatta yarji' fi haddihi ila 'urfil lafdh. Bal huwa min al-ibadat. Wal ibadat yarji' fi sifatiha wa maqadiriha ila syari'. Ikhwan ibn na'azakumullah, berbeda dengan adat kal ikhraz wal qabd, menggenggam, menjaga atau membatasi, wal istiyad, menangkap, wa ihya'ul mawat, atau menghidupkan yang mati dan sebagainya. Hatta yarji' fi hadhihi ila 'urfil lafdh. Yang demikian bisa ditafsirkan dengan lafaz saja cukup. Menghidupkan yang mati dipaham. Iya kan? Ya jelas maknanya, nanti yaumul qiyamah yang mati dihidupkan kembali seperti semula. Menggenggam juga ma'ruf. Iya kan? Tetapi ibadat, kalau dikatakan menggenggam dalam sholat, beda. Kalau sholat hendaklah kalian menggenggam. Allah. Bukan. Loh, katanya menggenggam dalam bahasa kan begini. Sebentar, ini adat atau ibadat? Ya kalau sholat ibadat. Kalau ibadat, menggenggamnya adalah seperti Rasulullah SAW menggenggam tangan kanannya di atas tangan kirinya. Di atas dada. Itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sama dengan kalimat-kalimat lain dan semua yang berkaitan dengan sholat harus ditafsirkan dengan perbuatan Nabi. Tidak bisa dan tidak cukup hanya dengan bahasa. Tidak cukup hanya dengan bahasa. Oleh karena itu para ulama sering berbicara setiap menafsirkan, setiap menjelaskan, setiap mensyarah hadis atau ayat, mesti ada lughatan istilahan. Makna ini lughatan secara bahasa dan secara istilah. Apa maksudnya? Lughatan secara bahasa, secara etimologi. Tetapi kalau secara istilah dalam syar'i, ini maknanya. Dan seringkali berbeda. Ikhwan fillah na'azakumullah. Jangan seperti para pengingkar-pengingkar sunnah yang bukan hanya bodoh. Maaf, saya bilang dungu. Mengapa? Karena katanya enggak perlu hadis, cukup dengan Quran. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hanya bahasa Arab. Aqimis shalah, tegakkan shalah. Dia cari di kamus, apa sih shalat? Shalat maknanya doa. Maka saya cuma berdoa. Dan itu cukup, kata mereka. Ini agama, ini syariat, ini ayat Al-Quran. Maka kalau namanya salat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya salat yang kita kenal di dalam syariat, yaitu dari takbir sampai salam. Ada berdirinya, ada rukunya. Malik yaumiddin, penguasa hari agama katanya. Ad-din agama. Ikhwan ibn na'azukumullah, mereka pada bingung, hari agama hari apa sih? Ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna pembalasan, bisa bermakna ad-din adalah nanti yaumul qiyamah ada hisab, ada azab, itu ad-din. Fa ummuhu hawiyah, ibunya hawiyah. Kata ingkar sunnah di Pekalongan. Ummuhu hawiyah, ibunya jenengi hawiyah. Dungu. Kemudian tertawa, mentertawakan Al-Quran. Ikhwan ibn na'azakumullah. Dia tidak tahu bahwa makna dari amma ya ummu bisa bermakna imam. Bisa bermakna pemimpin. Bisa bermakna mencakup. Bisa bermakna barakallahu fikum. Maka mereka akan dikumpulkan di dalam hawiyah. Hawiyah nama neraka. Dipermainkan oleh mereka, ditertawakan oleh mereka, diterjemahkan dengan lughah. Hanya mujarrad lughah. Maka ini barakallahu fikum, kebodohan di atas kebodohan. Kembali kepada kitab. Karena ini masalah ibadat, bukan adat, maka tafsirkannya secara syar'i. Lihat kata beliau, bal huwa minal ibadat, bahkan ini adalah termasuk ibadah. Wal ibadat yarji fi sifatiha wa maqadiriha ila syari'. Maka kalau ibadah, kembali semua perkaranya, gambarannya, sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, semuanya kembali kepada syariat. Kembali pada syariat. Atau lebih tepatnya asy-syari' yang membuat syariat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya yang menggariskan syariat. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau mengimami manusia, pendekkan saja. Seberapa pendeknya? Seperti yang diajarkan oleh Nabi. Pendeknya Rasulullah SAW ketika mengajarkan Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau sholat malam boleh dipanjangkan, panjangkan. Sebagaimana Rasulullah SAW memanjangkan. Karena kalau panjang pendek menurut kita, menurut bahasa, nisbiyun. Nisbi artinya tergantung. Tergantung pembandingnya. Yang ini bisa dibilang panjang, karena biasanya cuma kulhu sama kulya. Sekarang bacanya al-a'la sama al-ghasyiyah. Panjang. Karena biasanya membaca hanya ini dan itu, kemudian membacanya al-qalam sampai selesai. 50-an atau 60-an ayat. Panjang sekali. Padahal itu masih ringan. Ikhwan ibn na'azukumullah di dalam syar'i. Sehingga jangan dengan ukuran manusia, karena setiap manusia berbeda-beda ukurannya. Menurut orang malas, itu sudah panjang. Menurut orang yang semangat, belum apa-apa. Nah, idan mal marji', kalau begitu apa rujukannya? Rujukannya adalah ucapan Rasulullah SAW dan perbuatan Rasulullah SAW. Sifatiha wa maqadiriha yurja' ila syari'. Sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya, kadar-kadarnya, ukurannya, kembali kepada asy-syari' yang menggariskan syariat ini. Kama yarji' fi asliha ila syari', sebagaimana asluha, prinsip dasarnya, juga kembalinya kepada pembuat syariat. Maka ukuran-ukurannya, sifat-sifatnya juga kembalinya kepada yang menggariskan syariat. Wali annahu law jaza ar-ruju' fihi ila 'urfin nas, dan juga kalau dibolehkan untuk merujuk kepada keumuman manusia, 'urfin nas, keumuman pengetahuan manusia, fil fi'li aw fi musammat takhfif, dalam masalah perbuatan tadi dan dalam masalah istilah takhfif, istilah ringan, kemudian boleh dikembalikannya kepada manusia sesuai dengan pemahaman masing-masing, lakhtalafatil salah, akan berbeda-beda nanti gambaran salat asy-syar'iyyah yang syar'i, ar-ratibah yang merupakan salat rawatib, allati umirna biha fi ghalibil awqat, yang kita disuruh, kita diperintah hampir setiap saat. Siang ada salat, sore ada salat, maghrib ada salat, malamnya ada salat, subuhnya ada salat. Niscaya manusia akan berselisih. Karena masing-masing bisa memahami sendiri-sendiri. Dan bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Lakhtalafatus salah. Niscaya salat akan berbeda-beda. Bahkan berjauhan. وَأُمِرْنَا بِهَا فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُعَارَضَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ, karena tidak ada konsekuensi yang mendorong untuk menentukan segini atau segitu. Tidak ada. لِطُولِ أَوِ الْقَصْرِ, tidak ada yang menentukan dan bisa membatasi mana yang disebut panjang, mana yang disebut pendek. Perselisihannya dahsyat. Ikhtilafan mubayinan la dhabta lahu. Perselisihan yang sangat berjauhan, yang gak ada bobotnya, gak ada rujukannya. Menurut saya ini panjang. Oh gak bisa, itu pendek. Menurut saya sedang-sedang saja. Berantem mereka. Yang ini sudah menganggapnya terlalu panjang, yang ini karena semangat, itu belum apa-apa, saya masih sehat-sehat saja, gak ada rasa capek, gak ada. Yang satu, saya gemeteran kakinya. Ya jangan salahkan ayatnya dong, salahkan kakimu. Berarti engkau tidak normal, kan begitu. Karena baru membaca ayat-ayat Qisar al-Mufassal, sudah gak karuan kakinya. Ya sholat duduk saja, kamu ma'zur. Kamu dapat uzur. Wa hakadza barakallahu fiikum lakhtalafa an-nas ikhtilafan mubayinan, akan berselisih mereka dengan perselisihan yang sangat jauh karena tidak ada rujukan. Qala walakana likulli ahli 'asrin wa nusrin bal likulli ahli hayyin wa sikkatin bal li ahli kulli masjidin 'urfun fi ma'na lafzh. Niscaya kalau dibolehkan masing-masing menentukan ini pendek ini panjang, lakana likulli ahlin asrin wa misrin, niscaya bagi orang-orang di zaman tertentu, di negeri tertentu, atau di kampung tertentu, di desa tertentu, atau di masjid-masjid tertentu, masing-masing bisa menentukan ukuran sendiri-sendiri. Niscaya setiap masjid akan berkata, masjid ini menentukan sholat panjangnya gak boleh lebih dari 5 menit. Masjid lain beda lagi. Masjid ini 10 menit. Kalau lebih udah kepanjangan. Haram. Akan bikin fitnah. Karena hadis Nabi. Jadi panjangnya dari mereka. Kemudian hadisnya diriwayatkan sekian riwayat. Rasulullah SAW memarahi muat afatanun antajamun dan sebagainya. Tetapi ukurannya beda-beda. Ini 10 menit baru surat apa dibaca. Masih Qisar al-Mufassal. Apalagi 5 menit parah. Tidak boleh lebih dari inna a'tayna. Makulhu dengan kulya. Barakallahu fiikum wa hakadha. Tidak akan ada dawabit. Tidak akan ada dawabit. Mungkin orang-orang ini ketika ke masjid lain akan kaget. Ternyata di masjid ini yang dianggap pendek adalah 30 menit. Setengah jam. Nangis dia. Seumur hidup baca sholatnya 5 menit. Tiba-tiba Allahu Akbar. Gak selesai-selesai ini sholat. Setengah jam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mereka punya dalil lagi. Ini pendek. Kalau panjang itu Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dengan Ali Imran. Itu baru panjang. Baru setengah jam. Menganggap baru setengah jam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka walhamdulillah para ulama sepakat. Kalau itu ibadah, tafsirkan dengan perbuatan Nabi. Kembalinya kepada asy-syar'u. Asy-syari' yang membuat syariat, yang menggariskan syariat. Pendek, pendek seperti yang Nabi ajarkan. Panjang, seperti panjangnya yang Nabi ajarkan. Jangan kemauan sendiri. Kok pendek itu begini? Kemudian diwawancarai imamnya. Ini sunnah. Nabi menyuruh kita pendek. Ternyata kamu lihat salatnya mengerikan. Kayak orang maraton. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Selesai. Oh, ini sunnah. Nabi menyatakan jangan panjangkan, jangan bikin fitnah pada makmum. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin, pendeknya jangan pendek menurut otakmu. Jangan pendek menurut seleramu. Jangan pendek menurut selera masyarakat. Jangan pendek menurut sunnah seberapa. Dan sudah disepakati oleh para ulama, paling pendeknya masih sempat membaca zikir satu kali. Sudah cukup membaca subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Sujud subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar. Kalau yang kayak gitu tadi, bacanya di perjalanan. Berdiri, mau ruku itu sambil baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Demikian pula ketika muruku, subhanallah, Allahu Akbar. Naik lagi. Sujud dulu sempurnakan, baru baca subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbighfirli, rabbighfirli. Allahu Akbar. Boleh memang. Tetapi yang itu tadi, laisa minas sunnati fi syai. Mengapa? Tidak ada tumakninah sama sekali. Tidak sah salatnya. Kembali kepada kitab. Barakallahu fiikum walhamdulillah. Masih membaca surat-surat pendek masih sah. Masih belum panjang. Membaca surat-surat dalam juz amma. Sampai amma yatasa'alun. Masih pendek belum panjang. Hanya saja sebagian masyarakat tidak terbiasa. Padahal itu masih pendek. Gitu. Masih pendek. Bahkan juz sebelumnya. Juz 29. Masih dianggap pendek. Wajar masih. Secara syar'i. Bukan secara selera. Ikhwan ibn a'azumullah, kembali kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa fi 'adatil fi'l mukhalifan li'urfil akharin. Memang kebiasaan perbuatan yang sifatnya adat, bukan ibadat, berbeda dengan urufnya orang lain. Ini yang bukan agama, bukan ibadah. Akan berbeda masyarakat sini dengan masyarakat sana. Akan berbeda. Sehingga kamu harus tanya detailnya. Seberapa? Barakallahu fiikum. Di sana cukup satu sendok saja. Oh iya. Pas. Ya. Di sana bilang, kasih gula. Kasih satu sendok. Kamu kasih seberapa? Satu sendok. Gak terasa sama sekali. Pahit. Karena masyarakat Jatina rata-rata suka manis. Kamu cari pecel lele yang paling laris di Jogja. Saya waktu itu diajak ke pecel lele yang paling laris. Masya Allah. Itu trotoar sepanjang mata memandang. Semuanya orang makan lelenya dia. Pecel. Masya Allah. Saya makan, saya gak suka. Manis. Ini kayak makan kolak. Kok bisa laris begini ya? Ini Jogja, Ustaz. Oh iya benar ini Jogja. Itu urf barakallahu fikum. Manis di sini, manis di sana berbeda. Kamu katakan ini cukup, menurut mereka tidak cukup. Kata yang sana tidak cukup, kata yang sini cukup. Itu kalau urf, kalau adat. Yang bukan din. Masing-masing memiliki standar sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki standar sendiri-sendiri. Qala wa hadha mukhalifun li amrillah. Ini berbeda dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan syariat Allah dan Rasulnya. Haitsu qala, di mana Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melihat aku sholat. Berarti disuruh mencontoh Nabi. Tanyakan, apakah ada riwayat yang sholatnya balapan lari begitu? Gak ada. Berarti gak nyunnah. Kan disuruh pendek. Bukan begitu yang diperintahkan. Akhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Walam yakul kama yusammihi allu ardikum. Tidak berkata, salatlah sesuai dengan standar tempat kalian sendiri. Tidak ada. Tidak ada hadis yang berkata, salatlah sesuai dengan standar daerah kalian. Khafifan menurut desa kalian. Ringankan seperti keumuman dan seperti urufnya masyarakat kalian. Tidak. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Atau kalimat au kama ya'tadunahu. Sesuai dengan kebiasaan kalian. Tidak. Bukan begitu hadisnya. Tetapi hadisnya sebagaimana kalian melihat Nabi sholat. Salatlah seperti kalian melihat Nabi salat. Wa ma a'lamu ahadan minal ulama yaqulu dhalik. Aku tidak pernah mendengar ada ulama yang berkata seperti itu. Salatlah sesuai dengan standar desa kalian. Salatlah sesuai dengan standar negeri kalian. Tidak ada. Dan tidak ada ucapan ulama satu pun yang mengatakan seperti itu. Fa'innahu yufzi ila taghyir syari'ah. Karena kalau dibiarkan kalimat itu, diajarkan kalimat itu, salatlah sesuai dengan standar negeri kalian masing-masing, maka niscaya agama akan berubah. Bergeser, bergeser, bergeser jauh dari aslinya. Wa mautus sunan, dan akhirnya matilah sunnah. Akhirnya sunnah mati. Enggak pernah lagi kalian mendengar surat-surat lain dibaca. Itu terus bacaannya. Karena ditulis di masjid. Maghrib. Qulhu dan qulya. Isya, idza jaa dan idza zul. Subuh harus begini, tidak boleh yang lain. Akhirnya mati sunnah. Kenapa mati? Ada sunnah untuk membaca di Jumat subuh. Baca salat amin hamin sajdah dan baca lisan. Kapan itu dikerjakan? Sudah hampir-hampir tidak ada yang mengerjakan lagi kecuali di pondok-pondok pesantren atau di masjid-masjid tertentu. Mengapa mati sunnah? Kan itu tadi aturannya aturan masjid bukan aturan sunnah. Kalau aturan sunnah biarkan mereka membaca supaya tidak bosan manusia, kadang surat ini, kadang surat ini, kadang surat itu. Barakallahu fiikum. Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk jangan membosankan manusia dengan Quran. Jangan menjadikan manusia bosan dengan Al-Quran. Maknanya, hendaklah bervariasi membacanya. Qala imma biziyadah, maksudnya perubahan tadi. Imma biziyadah, imma kelebihan. Wa imma binaqsin, wa imma kekurangan. Yang banyak terjadi memang kekurangan. Tetapi jangan dikira yang berlebihan tidak ada. Ada. Yang sholat lail berjamaah semalam suntuk. Sampai subuh. Berapa rokaat? 100 rokaat. Saking susahnya ngitung, mereka menggunting kertas 100 lembar. Satu rokaat pindahkan dari kiri ke kanan. Satu rokaat lagi pindahkan dari kiri ke kanan. Satu rokaat lagi pindahkan dari kiri ke kanan. Sampai habis kertasnya berarti sudah 100. Tambahannya bid'ah, cara kertasnya bid'ah. Apa ada para salaf begitu salat memindahkan kertas? Ada yang batu 100 biji pindahkan lagi. Saking susahnya. Padahal inna hadza din yusrun. Ingat yusurnya menurut siapa? Menurut syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah cukup ringan itu. Maka dengan dikembalikannya pada urf selera manusia, akhirnya akan berubah syariat, akan mati sunnah. Imma biziyadah, bisa jadi dengan tambahan yang berlebihan atau dengan kekurangan atau pengurangan. Wa ala hadza dallat sa'ir riwayatus sahabah, dan kesinilah yang ditunjukkan oleh semua dalil-dalil, semua riwayat-riwayat dari para sahabat. Mereka menyatakan Rasulullah SAW salatnya sama, seimbang satu dengan lainnya. Rasulullah SAW salatnya ringan, Rasulullah SAW salatnya begini. Itu semua kembalinya kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wasallam. Ambil ucapannya, ambil pula fi'ilnya. Jangan ambil ucapannya, tidak lihat fi'ilnya. Suruh ringan katanya, kemudian melakukannya dengan salat maraton tadi. Ya, ambil kata-katanya, suruh ringan. Tapi gak lihat amalnya, ringannya Nabi seperti apa, ringannya para sahabat seperti apa. Ini barakallahu fikum akan terjadi pergeseran-pergeseran ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala. Farawa muslimun fi sahihi. Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Zuhair. Dari Sammak ibn Harb qal. Sa'altu Jabir ibn Samurah an salati Rasulullah. Aku pernah bertanya kepada Jabir ibn Samurah tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, kana yukhaffifu shalah. Beliau meringankan salat. Wa la yusalli salata haula, tidak salat seperti salatnya mereka. Yani yang memanjang-panjangkan, yang memberat-beratkan. Qala wa anba'ani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil fajri biqaf wal Qur'anil Majid wa nahwiha. Perhatikan hadis ini barakallahu fikum. Rawahu Muslim dalam sahihnya. Kalimat pertamanya qaulan, kalimat keduanya fi'lan, fi'il. Kalimat pertamanya, aku bertanya kepada Jabir ibn Samurah tentang salatnya Nabi, maka dijawab, beliau meringankan salatnya. Tidak seperti mereka. Salah. Kemudian dikabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW salat di waktu fajar membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Bal'ajibu an ja'ahum. Barakallahu fikum. Qaf pendek atau panjang? Menurut masyarakat di sini. Panjang menurut masyarakat umumnya. Tetapi dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW ringan salatnya pada fajar membaca surat Qaf. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka harusnya standar pribadi kita yang disesuaikan dengan hadis-hadis sahih, dengan fi'il-fi'il Rasulullah. Jangan hadisnya yang ditarik sesuai selera kita, terbalik. Tapi kitanya yang dirubah. Agar kita tahu bahwa ringan itu sekian. Warawa aydan, diriwayatkan pula dari Syu'bah dari Sammak, an Jabir ibn Samurah juga, qala kana an-nabiyyu yaqra, bahwa Nabi SAW membaca di dalam surat Zuhur, bil laili idza yaghsha, membaca surat wal laili idza yaghsha, wa fil 'ashri binahwi dzalik, hampir sama dengan itu, wa fis subhi, dalam surat subuh, atwal min dzalik. Ini hadis Jabir ibn Samurah yang tadi berkata Rasulullah SAW salatnya ringan. Wahai Jabir ibn Samurah, ringannya seperti apa? Ringannya beliau membaca surat Al-A'la Al-Ghashiyah Al-Layli Idha Yaghsha di salat duhur. Dan salat asar hampir sama. Dan di dalam salat subuh lebih panjang sedikit. Atau dibaca surat Qaf. Itu barakallahu fikum ringan. Wahada yubayyin ma rawahu Muslim aidha. Dan ini juga menjelaskan apa yang diriwayatkan dalam sahih Muslim dari Zaidah, dari Sammak, dari Jabir ibn Samurah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqra, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau membaca dalam surat Fajr biqaf wal Qur'anil Majid. Wa kana salatuhu ba'd takhfifan, dan beliau salatnya setelah itu ringan. Maksudnya qaf dalam salat subuh, salat yang lainnya di bawahnya. Wa annahu arada, dan beliau maukan, wallahu ta'ala a'lam, dengan ucapan wa kana salatuhu ba'du ay ba'dal fajr, dan salat beliau setelah itu, maksudnya setelah fajr, lebih ringan. Ay annahu yukhaffif salawat allati ba'da al-fajr, artinya beliau alaihi salatu wassalam salatnya selain fajr di bawah surat, di bawah salat al-fajr, yakni khafif anil fajri, lebih pendek dari fajar. Dan ini tafsir cocok dengan hadis sebelumnya bahwa duhur wal laili idza yaghsha, asar mirip seperti itu, maghrib lebih pendek, fajar lebih panjang. Berarti wasalatuhu ba'du takfifan, adapun salat beliau selain fajar lebih ringan dari itu. Wa innahu fi riwayatil ula jam'un baina wasl salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit takfif wa nahu kana yaqra fil fajr bi qaf. Kata Syekhul Islam, berarti hadis ini barakallahu fikum menjamak dua gambaran salat Nabi. Menjamak, mengumpulkan dua gambaran. Gambaran pertama khafif, gambaran kedua membaca surat Qaf. Berarti khafifnya Rasulullah SAW dalam fajar adalah surat Qaf. Ikhwan ibn a'azakumullah, standarnya Nabi SAW demikian. Wa qad thabata fi sahih, dan telah sabit pula dalam kitab sahih dari Ummu Salamah, annaha sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqra fil fajri bit tur fi hajjatil wada'. Bahwasanya Ummu Salamah pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam membaca dalam surat dalam salat fajar surat At-Tur wa kitabin mastur fi raqim mansur, yaitu pada haji wada', surat Tur. Wa hiya ta'ifatun min haulan nas tasma' qira'atahu, dan beliau mengimami. Kalau mengimami artinya sekian banyak manusia mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surat Qaf atau membaca surat Tur, mereka dengar, saksinya banyak. Dan mereka berkata, solat Rasulullah SAW ringan. Ringan. Karena mereka tahu yang berat itu ketika sahabat yang ikut diam-diam solat malamnya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau membaca Al-Baqarah. Kata beliau, kata sahabat tadi, aku menduga akan berhenti sampai ayat 100. Ternyata lewat. Oh, berarti mau diselesaikan surat Al-Baqarah. Setelah selesai, ternyata enggak ruku. Melanjutkan dengan Ali Imran. Dan dilanjutkan dengan An-Nisa. Sehingga surat Tur dan surat Qaf tadi, Rasulullah SAW salatnya ringan. Karena mereka tahu standar berat seperti apa. Wathabata fil sahih. Demikian pula sabit dalam sahih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anahu qala inna ummal fadl sami'athu wa huwa yaqra. Kata Ibn Abbas bahwa Ummul Fadl mendengarnya ketika beliau membaca wal mursalati urfa wal hasifati asfa ila akhirih. Faqalat ya baniya laqad dzakartani biqira'atika hadhihi surah innaha al-akhir ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra biha fil maghrib. Masyaallah. Ketika Ummul Fadl mendengar beliau membaca seperti Ibn Abbas yang dimaksud wal mursalati urfa, qalat, berkata Ummul Fadl, wahai anak-anakku, sungguh kalian mengingatkan aku dengan bacaan Rasulullah SAW di akhir bacaan beliau ketika beliau mengimami salat maghrib dengan surat wal mursalati urfa. Jadi apa kira-kira masyarakat kalau kita bacakan surat wal mursalati urfa? Akan kaget. Ini enggak sunnah, panjang sekali. Sanabidina azakumullah fil maghrib. Padahal hadisnya fil sahih, muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Mau apa? Mau ditentang? Tetapi kenapa tidak terbiasa? Karena aturan-aturan urf masyarakat tadi. Harusnya kembalikan pada sunnah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai mereka paham bahwa sunnah ini kulhu sama kulia sunnah. Naam, tidak diingkari. wal mursalat urfa, juga sunnah. Dan pernah membaca surat At-Tur di salat maghrib, dan kata para sahabat, aku enggak pernah mendengar bacaan sebagus itu, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmati fi hadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.